Konsultasi Syariah. Cara mengobati was-was. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Salah satu di antara senjata iblis untuk merusak manusia adalah penyakit was-was. Penyakit ini dia sematkan di hati hamba Allah untuk menimbulkan keraguan. Dengan metode ini, setan bisa dengan mudah menggiring seorang muslim untuk mengulang-ulang ibadahnya. Ada yang mandi besar sampai sekitar 1 jam, ada yang mengulang-ulang gerakan wudu karena merasa ada bagian yang kering. Ada yang berwudu berkali-kali karena merasa ada yang keluar dari dubur. Ada yang buang air kecil setengah jam karena merasa tidak tuntas. Ada yang gonta-ganti celana karena merasa ada yang menetes. Ada yang mengulang takbiratul ihram karena merasa belum niat. Ada yang membaca Al-Fatihah berulang-ulang dengan susah karena merasa tidak benar. Bahkan sampai ada yang teriak-teriak, "Saya tidak mentalak istri," karena menyangka telah melontarkan kalimat cerai, dan seterusnya. Subhanallah, Anda bisa bayangkan, sungguh betapa malangnya mereka. Untuk bisa melakukan satu ibadah, dia harus susah payah mengulang-ulang karena perasaan tidak tenang. Penyakit was-was selalu menggelayuti hatinya dalam beribadah. Kira-kira apa tujuan setan dengan godaan semacam ini? Kemungkinan besar tujuannya adalah agar orang itu merasa bosan dan keberatan dalam melakukan ibadah itu, kemudian dia tinggalkan. Atau setidaknya, perbuatan seperti ini termasuk takalluf atau membebani diri yang terlarang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innad dina yusrun, walan yushadda dina ahadun illa ghalabahu." Sesungguhnya agama itu mudah, tidaklah seseorang memberat-beratkan dirinya dalam beragama, kecuali dia akan terkalahkan. Hadis riwayat Bukhari, An-Nasa'i, dan lain-lain. Dan benarlah apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang yang membebani dirinya dalam beramal berujung pada sikap bosan atau bahkan membenci amal ibadah. Cara mengobati was-was. Setelah kita yakin bahwa penyakit was-was adalah godaan iblis, untuk selanjutnya kita perlu berusaha mencari solusi agar bisa terbebas dari masalah ini. Ada beberapa saran yang disampaikan ulama untuk mengobati was-was. Pertama, tidak peduli. Obat yang paling mujarab untuk menghilangkan was-was adalah sikap tidak peduli, tidak mengambil pusing setiap keraguan yang muncul. Ahmad Al-Haytami ketika ditanya tentang penyakit was-was, adakah obatnya? Beliau mengatakan, ada obat yang paling mujarab untuk penyakit ini, yaitu tidak peduli secara keseluruhan, meskipun dalam dirinya muncul keraguan yang hebat. Karena jika dia tidak perhatikan keraguan ini, maka keraguannya tidak akan menetap dan akan pergi dengan sendiri dalam waktu yang tidak lama. Sebagaimana cara ini pernah dilakukan oleh mereka yang mendapat taufik untuk lepas dari was-was. Sebaliknya, orang yang memperhatikan keraguan yang muncul dan menuruti bisikan keraguannya, maka dorongan was-was itu akan terus bertambah sampai menyebabkan dirinya seperti orang gila atau bahkan lebih parah dari orang gila. Sebagaimana yang pernah kami lihat pada banyak orang yang mengalami cobaan keraguan ini, sementara dia memperhatikan bisikan was-wasnya dan ajakan setannya. Kedua, mengambil sikap kebalikannya. Bentuk tidak mempedulikan perasaan was-was dalam hati adalah dengan mengambil sikap kebalikannya. Misalnya, seorang berwudu, kemudian muncul keraguan seolah ada yang keluar dari dubur. Untuk mengobati was-was ini, keraguan itu tidak perlu dia perhatikan dan dia yakini wudunya sah. Dan dia tidak kentut dan tidak batal sedikitpun. Atau orang yang takbiratul ihram, kemudian muncul keraguan tentang niat, maka dia yakini niatnya sudah benar dan sholatnya sah. Demikian pula kasus orang yang merasa ada yang menetes setelah buang air kecil ketika hendak sholat. Untuk mengobati penyakit ini, dia yakini bahwa itu bukan air kencing, itu tidak najis, dan wudu tidak batal, sehingga dia bisa sholat dengan tenang. Kecuali jika yang terjadi betul-betul meyakinkan, seperti keluar bunyi kentut, atau keluar air kencing dalam jumlah banyak, bukan hanya tetesan, dan seterusnya. Dalam kondisi ini, Anda harus mengulangi. Ini sebagaimana yang disarankan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis dari Abad bin Tamim, dari pamannya, bahwa ada seseorang yang pernah mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang penyakit was-was yang dia alami. Dia dibayangi seolah-olah mengeluarkan kentut ketika sholat. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah dia membatalkan sholatnya sampai dia mendengar suara kentut atau mencium baunya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini berlaku bagi orang yang mengalami penyakit was-was, merasa keluar sesuatu terutama ketika sholat. Dia disarankan mengambil sikap yang berkebalikan dengan keraguannya, kecuali jika dia sangat yakin bahwa itu memang betul-betul terjadi. Ketiga, terus berlatih dengan sabar. Untuk bisa menghilangkan penyakit was-was ini tidak mungkin hanya dilakukan sekali, perlu banyak latihan dan bersabar untuk selalu cuek dengan keraguan yang muncul, sampai gangguan itu betul-betul hilang. Salah satu motivasi yang bisa dia tumbuhkan dalam hatinya, yakini bahwa ini bisikan setan, dan usahanya untuk menghilangkan godaan ini adalah dalam rangka melawan setan. Ahmad Al-Haytami menukil keterangan Al-Is bin Abdussalam dan ulama lainnya. Al-Is bin Abdussalam dan ulama lainnya juga menjelaskan bagaimana yang telah aku sebutkan. Mereka menyatakan, obat penyakit was-was, hendaknya dia meyakini bahwa hal itu adalah godaan setan, dan dia yakin bahwa yang mendatangkan itu adalah iblis, dan dia sedang melawan iblis, sehingga dia mendapatkan pahala orang yang berjihad, karena dia sedang memerangi musuh Allah. Jika dia merasa ada keraguan, dia akan segera menghindarinya. Anda yang mengidap was-was sedang berada dalam ujian. Jika perjuangan melawan godaan ini disertai perasaan ikhlas karena Allah dan mencontoh sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti hadis di atas, maka insya Allah nilainya pahala. Keempat, banyak berlindung dari godaan setan. Karena godaan ini bersumber dari setan, obat yang tidak kalah penting, banyak berlindung dari godaan setan. Dari sahabat Utsman bin Abdul As, bahwa beliau mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengadukan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya setan telah menghalangi aku dengan sholatku tidak bisa khusyuk dan bacaan sholatnya sampai keliru-liru." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Itulah setan, namanya khonsab. Jika engkau merasa sedang digoda setan, maka mintalah perlindungan kepada Allah darinya dan meludahlah ke arah kiri 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Utsman mengatakan, aku pun melakukan saran beliau, dan Allah menghilangkan gangguan itu dariku. Salah satu di antara usaha melindungi diri dari setan adalah merutinkan zikir pagi dan sore, karena salah satu keutamaan merutinkan zikir ini adalah perlindungan dari semua godaan setan. Kelima, pelajari cara ibadah yang benar. Karena sebagian besar orang yang mengidap penyakit was-was adalah mereka yang tidak memiliki pemahaman yang benar tentang tata cara ibadah yang benar. Kemudian dia beribadah sesuai perasaannya. Apa yang dia rasakan mantap, itu yang dianggap benar. Meskipun bisa jadi bertentangan dengan ajaran syariat. Berbeda dengan orang yang memahami tata cara ibadah dengan benar, semua yang akan dia lakukan telah disesuaikan dengan standar sunnah yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia bisa sangat yakin bahwa amal ibadah yang dia lakukan telah benar. Ahmad Al-Haytami mengatakan, dari keterangan di atas, Anda bisa mengetahui apa yang telah aku sampaikan, bahwa was-was hanya akan mendatangi orang yang diliputi kebodohan dan tidak faham, sehingga menjadi orang yang tidak punya kemampuan untuk membedakan. Sementara orang yang berada di atas ilmu dan akal yang hakiki, maka dia tidak akan keluar dari ittiba atau mengikuti sunnah, dan tidak cenderung ke bid'ah. Ahli bid'ah yang paling jelek adalah orang yang terjangkit penyakit was-was. Karena itulah, Imam Malik pernah bercerita tentang gurunya, Robi'ah, guru besar Madinah, bahwa beliau adalah orang yang paling cepat dalam melakukan 2 hal, buang air kecil dan berwudu. Sehingga andaikan itu dilakukan oleh orang lain, niscaya akan aku katakan dia belum melakukannya. Yang dimaksud Imam Malik, dia belum melakukannya, adalah belum dianggap berwudu. Di samping semua usaha di atas, jangan lupa banyak berdoa kepada Allah, memohon dengan bahasa yang Anda pahami, agar Allah membebaskan Anda dari penyakit akut semacam ini. Semoga Allah memudahkan kita untuk meniti jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam.